Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan sedikit pembahasan tentang kisah perjalanan haji Nabi alaihi salatu wassalam pada Hajjatul Wada'. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9. Dan wukuf di Arafah ini adalah rukun yang paling besar di antara rukun-rukun ibadah haji. Sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Ini termasuk rukun yang besar. Dan barang siapa yang tidak melakukan wukuf, maka tidak ada haji baginya. Tidak ada haji baginya. Ada sebuah pelajaran penting di antara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari wukuf di Arafah. Bahwasanya hari Arafah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam afdalud du'a du'a yaum Arafah. Seafdal-afdal doa adalah doa pada hari Arafah. Dan amalan pada hari itu memang al-iksar minat du'a. Memperbanyak doa. Nabi alaihi salatu wassalam setelah sholat zuhur dan asar jam'an wa qasran, di jama' dan di qasar, Nabi alaihi salatu wassalam berdoa ila ghurubi syams, berdoa sampai tenggelamnya matahari. Doa yang lama. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di antara mauqif, di antara tempat di mana Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah adalah ketika wukuf. Dan ini doa yang sangat lama. Ya, mungkin bisa sampai 5 jam. Yad'u Allah azza wajalla, berdoa kepada Allah azza wajalla. Ba'da salat adh-dhuhr wal 'ashr, yakni berarti jamak takdim. Sampai tenggelam matahari. Nabi berdoa kepada Allah azza wajalla. Di sini juga menunjukkan betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah azza wajalla. Semakin banyak seorang berdoa kepada Allah azza wajalla, menunjukkan hajatnya kepada Allah, maka semakin dicintai oleh Allah azza wajalla. Ikhwati rahiman rahimakumullah, perjalanan dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sesudah beliau melakukan wukuf di Arafah dengan segala amalan yang dilakukan ketika itu. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah. Di sana beliau melakukan sholat maghrib dan isya, jamak dan di qasar. Kemudian mabit bermalam di Muzdalifah sampai sholat fajar. Sampai sholat fajar, ini sholat subuh. Setelah sholat subuh, Nabi alaihi salatu wasallam berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan beliau. Beliau berdoa di Masyaril Haram yang sekarang dibangun masjid di situ. Tetapi semua tempat di Muzdalifah adalah tempat untuk berdiri berdoa kepada Allah. Ba'da salatil fajri, Rasul berdoa menghadap kiblat sampai menjelang terbit matahari. Sampai menjelang terbit matahari. Terang benderang, tapi belum terbit. Nabi melanjutkan perjalanan dari Muzdalifah menuju ke Mina. Dan di Mina pada tanggal 10 atau Yaumun Nahr, beliau alaihi salatu wassalam melakukan amaliyah pada hari itu dengan melempar jumrah. Kemudian menyembelih, menggundul kepala beliau. Kemudian beliau melanjutkan ke Mekah. Beliau melakukan tawaf ifadah. Dan kembali lagi ke Mina untuk mabit pada tanggal 11, 12, 13 di Mina. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan ibadah haji Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara kisah yang terjadi, kita akan sebutkan sebuah kisah. Barangkali kisah ini kita jadikan sebagai penutup dari pembahasan Haji Wada. Dan jika ada pertanyaan terkait dengan pembahasan atau yang lain, dipersilahkan. Yaitu sebuah kisah di dalam perjalanan Nabi alaihissalatu wassalam melakukan ibadah haji. Ada seorang sahabat yang naik unta, jatuh dari untanya, kemudian terinjak oleh untanya, famat, kemudian meninggal. Kisat rajul wa qasathu an-naqah. Seorang sahabat yang dalam keadaan ihram, dalam keadaan memakai kain ihram, dalam keadaan beliau melakukan ibadah haji, jatuh dari untanya, kemudian diinjak oleh untanya, famat, meninggal. Sebuah musibah terjadi. Ada sebuah pelajaran diambil dari kisah ini. Ketika sahabat ini meninggal, Nabi mengatakan, irsiluhu bima'in wasidrin, wala tuhammiruhu, wala tuhannituhu, wa kafinuhu fi thawbaihi, fa innahu, la tuhammiruhu, wala tuhannituhu, kafinu fi thawbaihi, fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Sahabat ini meninggal. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, irsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan sidr. Air dengan sidr. Wa kafinuhu fi thawbai, dan kafanilah dia dengan kain ihram yang dia gunakan untuk ibadah haji itu. La tukhammiru, jangan tutup kepalanya. Wala tuhannitu, jangan beri wangi-wangian. Buka kepalanya. Jangan beri wangi-wangian. Seperti keadaan orang yang melakukan ibadah apa? Haji dan umrah. Sebagaimana ketika haji, seorang tidak boleh memakai apa? Wangi-wangian. Tidak ditutup kepalanya. Kafanilah dalam keadaan seperti itu. Mandikanlah dengan air dan sidr. Kemudian kafanilah dengan dua kain kafannya. Ya. Jangan dibuka atau ditutup kepalanya. Buka kepalanya. Wala Tuhan itu. Jangan diberi apa? Wangi-wangian. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, fa innahu yub'athu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Fa innahu, sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Mulabbiyan, bertalbiyah. Ada sebuah pelajaran penting bisa kita ambil, ma'asyiral ikhwah. Musibah adalah sesuatu yang berat menimpa orang yang mendapatkan musibah. Namun di balik musibah itu ada kebaikan yang Allah Azza wa Jalla sediakan. Termasuk kejadian ini. Bagi keluarga sahabat ini tentunya sebuah apa? Musibah. Meninggal. Tapi sesungguhnya ada hikmah yang demikian mendalam. Hikmah yang sangat banyak. Di antara hikmahnya, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tentang sahabat ini, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Kita berharap seorang yang meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan seorang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagaimana diakhiri hidupnya. Ada seorang yang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mengeluarkan darah. Mujahidun, orang-orang yang berjihad. Mengeluarkan darah, warnanya warna darah, tetapi baunya bau apa? Misik. Dibangkitkan seperti keadaan ketika dia meninggal. Sebagaimana orang yang ketika di dunia pekerjaannya adalah meminta-minta manusia. Dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya tidak ada daging sedikitpun. Tidak ada daging sedikitpun. Walaysa fi wajhihi, tidak ada di wajahnya, maz'atun minal lahm. Tidak ada lahm, daging pada apa? Pada wajahnya. Sahabat ini wafat dalam keadaan berihram. Maka Nabi mengatakan kebaikan bagi sahabat ini. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Hikmah yang lain. Dengan kejadian itu, ada kebaikan bagi umat sesudahnya. Ketika terjadi orang yang wafat dalam keadaan apa? Haji atau umrah. Seandainya tidak ada kejadian ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh manusia? Ya. Datang ahkam, datang hukum dari Allah Azza wa Jalla, dari Rasulnya. Apa yang harus dilakukan ketika seorang itu meninggal dalam keadaan haji dan umrah? Terlebih pada zaman ini. Banyak yang meninggal. Apalagi terjadi musibah dalam ibadah haji seperti apa yang dilakukan oleh dengan sebab dilakukan oleh orang-orang Syiah. Wafatnya sedemikian banyak kaum muslimin dalam ibadah haji. Atau mungkin meninggal karena tua dan yang semisalnya. Apa yang harus kita lakukan atas mereka? Ada hikmah dari kejadian tadi, ya. Hukum yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika ada seorang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka dimandikan. Ighsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah. Lalu bagaimana kafannya? Kafinuhu bainahu fi thawbayhi, kafanilah dia dengan dua kain yang dia pakai. Ya. Terus bagaimana? Ditutup kepalanya tidak? Ya. La tuhammiru, jangan ditutup kepalanya. Diberi minyak wangi tidak? Sebagaimana jenazah yang lain. Wala tuhannitu, jangan beri minyak wangi. Ya. Kemudian kita memiliki harapan semoga orang ini meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbian. Demi Allah, tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali ada hikmah yang demikian mendalam. Maka hendaknya seorang memiliki husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla tentang apa yang menimpa dirinya dan apa yang menimpa orang lain. Berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, ini termasuk wajibatul iman, kewajiban iman. Wajib bagi kita untuk husnudzan kepada Allah Jalla wa Az. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ibadah haji adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, dan ini sebagian dari apa yang terjadi pada perjalanan haji wada Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalamnya ada ibar wa fawaid, ada ibrah yang banyak, ada faedah-faedah. Di situ ada qasas, ada kisah-kisah yang kita bisa mengambil ibrahnya, pelajarannya. Di situ ada asbabun nuzul, ada turunnya Al-Qur'an. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan ada kaidah agama yang kita yakini bahwasanya agama Islam ini telah Allah sempurnakan. Tidak ada yang kurang dari agama ini. Semua yang dibutuhkan oleh manusia ada di dalam Islam, ada dalam Al-Quran dan ada dalam Sunnah. Juga ada di dalam perjalanan haji ini kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Usuluddin, iman kepada rububiyah Allah, mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, pada asma wa sifat. Ada pada kalimat talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Juga ada dalam kalimat tahlil yang dibaca, diperbanyak ketika hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada di situ ahkam, hukum-hukum yang bisa kita ambil terkait dengan ibadah haji, terkait dengan ibadah umrah, tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh jamaah haji ketika dia mendapatkan sesuatu yang mengharuskan dia untuk melakukan larangan-larangan ihram. Kisah-kisah ini bisa kita ambil faedahnya. Ada juga nasih wa mansuh. Kita bisa mengambil nasih wa mansuh dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Di situ ada adab dan muasyarah yang baik seorang suami dengan istrinya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan Aisyah radhiyallahu taala anha menangis ketika Aisyah sampai di kota Makkah dan tidak bisa melakukan ibadah tawaf karena dalam keadaan haid. Nabi alaihi salatu wassalam menghibur Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian memberikan jalan keluar untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini semuanya ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah, sebagian dari perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Pulang Nabi alaihi salatu wassalam, tinggal beberapa waktu di kota Madinah, sampai kemudian terjadilah kisah yang demikian mengharukan yang juga merupakan bagian dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam yang perlu kita pelajari, perlu kita baca, wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan sebab kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadikan sebab kita dikumpulkan bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan para sahabat, meskipun kita tidak bisa beramal seperti amalan-amalan mereka. Wa akhiran, dan yang terakhir, ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah, kita wasiatkan kepada saya pribadi dan antum semuanya bahwasanya ya, ad-da'wah ilallah, dakwah kepada Allah Azza wa Jal, menyebarkan mahasinuddin, keindahan Islam, menyebarkan keindahan Rasul alaihi salatu wassalam, hadyun Nabi alaihi salatu wassalam, adalah tanggung jawab kita semuanya. Wa khususan, terkhusus ahlu sunnati wal jamaah, salafiyun. Ya. Maka bersemangatlah antum semuanya dalam berta'awun untuk membela agama Allah Azza wa Jal. Agama Allah, Allah yang membela. Kalau kita lari dari dakwah, kita lari dari membela, Allah akan menyiapkan manusia yang lain untuk membela agamanya. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita bisa berta'awun untuk saling bantu-membantu di dalam dakwah ilallah. Dan bersemangatlah untuk mengajak manusia mengerti al-haq dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Ya. Dengan itu biiznillah ya Azza wa Jal akan menyebar dakwah dengan baik, dengan penuh hikmah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup Ustaz, insyaallah. Ada ya. Cukup ya? Sampai jam 8 ya. Alhamdulillah. Ini yang saya harapkan, tidak ada soal jawab. Ya. Baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.